Oh, begitu ceritanya deh. Iya, ada dari Fakultas Seni. Kami teknik. Jadi kedatangan kalian menyelesaikan masalah. Saya tidak ingin nanti masyarakat ngomong, alhamdulillah bosan, sejak anak-anak sudah datang selesai masalah. Bagus, nyata saya inginkan dulu kampung-kampung ini aman bosan. Sejak anak ketika itu mesti hancur semuanya. Kalian datang menyelesaikan masalah. Jangan menjadi troublemaker. Tukang buat masalah. Begitu nampak wajahnya, masalah. Belum nampak wajahnya, nomornya di HP nampak, masalah. Betul, sudah, masalah. Nah, habis itu, lepas pemerakaan, masa-masa selam itu, sahabat Nabi itu ketika berhenti, mereka bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Nanti turun-turun kaki, ayo tawaf. Sementara nunggu istirahat, mereka tawaf. Tawaf. Maka kata Syekh Hatiyah Sokot, itu dalilnya boleh berzikir di sela-sela tarawih. Subhanallahil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subhanu quddus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terbayang pula langsung. Tapi kalau bacaannya betul, pengalaman saya di sebagian mesin bacaannya tak apa. Kalau begitu bagus, tak usah baca. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak anak KKN dari Fakultas Hukum Umri datang kembali, yang selama ini bacaannya enggak jelas, setelah mereka datang makin tak jelas, makin jelas. Mereka datang KKN, ini bacaan kalian ini bagus, cuma kami yang dari Pekanbaru kurang bisa nangkapnya. Pak Bilal, ini kami tuliskan. Ditulis mereka di kertas, dibingkai mereka, dibuatnya bawah. Oleh-oleh KKN Fakultas Hukum dan Pekanbaru. Tulisannya apa? Kaligrafi cantik. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil. Maka sejak itu mereka bacaannya betul. Mereka tinggal tengok. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil. Ini dah marah-marah. Bulan Ramadan marah-marah sama Allah. Allah sama Muhammad, sama Allah. Kok marah coba? Bayangkan ada pengurus masjid bawa proposal ke kantor gubernur. Kami minta nonton video sasme. Tapi kalau suaranya bagus. Subhanallahil Mahmud. Allahumma innaka afuwan karimun. Tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ada ibu-ibu di situ dengan Allah. Anak-anak cuma ada teknik. Kelola anak-anak gadis semua. Itu. Rupanya yang untuk punya kebun sawit sejauh mana-mana. Lalu kemudian pindah dari mulai tarawih ke witir. Habis tarawih, pindah ke witir. Waktu pindah ke witir itu banyak ibu-ibu yang tidak ingat hitungannya berapa. Dia mau sholat, ini tarawih apa witir? Tarawih apa witir? Maka datanglah qori yang suaranya bagus tadi. Apa kata dia? Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Kalau tidak ada pengumumannya gimana? Tak boleh. Tak boleh buat pengumuman. Saya mau tengok masjid yang tidak buat pengumuman begitu. Tak pakai bilal. Gimana caranya? Jawabannya hanya. Wah imam, ini terawih apa witir? Witir tiga. Wah imam, itu terawih apa witir? Witir tiga. Kan jelek sekali tak ada seninya. Tapi kalau kau itu dia ada. Sallu salatal witri salasa rakaatin asabakumullah. Nampaklah Islam itu ada seni. Tak marah-marah jawabannya. Sudah selesai salat witir. Habis salat witir, tadarus. Tadarus itu artinya belajar bersama. Di Quran Al-Qur'an 10. Mohon maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.